إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terkait dengan masalah keimanan, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas lima perkara. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah. Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Kemudian Islam pun dibangun dengan menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini pun menyampaikan pula tentang hal yang terkait dengan keimanan, yaitu terkait dengan syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah saja. Pengertiannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, maknaha al-i'tiqadu wal-yaqinu ma'an nutqi bil-lisan. Meyakini, beri'tiqad dan meyakini disertai dengan ucapan lisan. Li'annahu la yastahiqul ibadah illallah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun. Dan sesungguhnya peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah, peribadahan apa saja selain yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Batilatun adalah peribadahan yang batil. Peribadahan ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah peribadahan yang batil. Wasyirkun billahi azza wa jal, dan itu merupakan perbuatan syirik. Perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat tusamma alihatan, meskipun yang diibadahi tersebut dinamakan aliha, sebagai ilah, sesembahan. Walakinnaha alihatun batilatun, akan tetapi sesembahan itu, ilah tersebut adalah ilah yang batilah, ilah yang batil. Fal ilahul haqqu huwallahu jalla wa ala, maka al ilah, sesembahan yang hak, yaitu hanya Allah jalla wa ala saja. Allah yang maha mulia dan maha tinggi saja. Wa ma siwahu fa uluhiyatuhu batilah, dan selain daripada yang disembah Allah subhanahu wa ta'ala, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bentuk pengilahiyahan atau bentuk uluhiyah yang demikian ini adalah bentuk batilah, bentuk yang batil. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dhalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah Al-Haq, dan sesungguhnya apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala huwal batil, maka itu adalah kebatilan. Wa anna allaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah adalah maha tinggi dan maha besar. Fala budda minal i'tiqadi bil qalbi, maka harus i'tiqad itu di dalam hati. Wa nutqi bil lisan, dan diucapkan dengan lisannya. Wal amali bil jawarih, dan dibuktikan dengan perbuatan anggota tubuhnya. Li'annal ibadati lillahi azza wa jal, karena sesungguhnya beribadah kepada Allah azza wa jal, la yastahiqquha siwahu, tidak boleh, tidak berhak peribadahan itu ditujukan kepada selain Allah. Maka peribadahan itu hanya ditujukan lillah, bagi Allah. Li'anna al-ibadata lillahi azza wa jal, karena sesungguhnya peribadahan itu hanya bagi Allah, hanya diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berhak peribadahan itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wala yakfi an ta'taqida anna al-ibadatan anna al-ibadata haqqun lillahi azza wa jal, bal labudda an ta'taqida aydan anna ibadata ma siwahu batilatun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, maka tidak cukup engkau meyakini sesungguhnya peribadahan yang hak itu hanya bagi Allah. Tidak cukup. Jadi tidak cukup seseorang mengatakan meyakini peribadahan yang hak itu lillahi, hanya bagi Allah saja. Tidak cukup. Lantas harus bagaimana? La buddha bal labudda an ta'taqida aidan anna ibadata ma siwahu batilatun. Bahkan semestinya ia pun meyakini bahwasannya peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah itu adalah batil. Segenap ibadah, segala macam ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kebatilan. Jadi tidak cukup seseorang meyakini bahwasanya yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tidak cukup itu. Tetapi harus diiringi keyakinan bahwasannya segala macam bentuk peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah itu batil. Seseorang meyakini beribadah hanya ditujukan kepada Allah saja, ya betul. Tetapi tidak cukup. Kenapa? Karena harus diiringi. Diiringi apa? Beribadah kepada selain Allah itu adalah kebatilan. Jadi ketika seorang muslim meyakini bahwasannya beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah saja, tapi ia tidak mengingkari bahwasannya beribadah kepada atau menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, dia tidak ingkari, maka tidak seperti itu i'tiqad seorang muslim. Ketika ia mengatakan, meyakini bahwasannya yang diibadahi, yang berhak diibadahi hanya Allah saja, kemudian harus diiringi pula keyakinan bahwasannya ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu batil. Dari mana sisi pendalilannya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Wa hadha huwa muqtada la ilaha illallah." Dan inilah sebenarnya perkara yang telah dijelaskan di dalam kalimat la ilaha illallah. Fa inna la ilaha, maka sesungguhnya la ilaha nafyun. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, ini menafikan. Menafikan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Wa illallah, kemudian kalimat illallah, kecuali hanya Allah saja yang berhak diibadahi, hanya Allah saja, isbatun, merupakan bentuk penetapan. Ada penafian, ada penetapan. Fanafyu huwa nafyun, maka menafikan adalah bentuk penafian. Wa ibtalun ibadihi, yaitu dan membatalkan terhadap ibadah masiwallah yang ditujukan kepada selain Allah. Membatalkan segenap peribadahan yang peribadahan itu ditujukan kepada selain Allah. Wal ifbatu huwa ifbatul ibadati lillahi azza wajal. Yang dimaksud al ifbat, penetapan, adalah menetapkan peribadahan itu hanya bagi Allah azza wajal. Jadi di sini kita lihat fan nafyu huwa nafyun wa ibtalun ibadihi ma siwallah. Yang dimaksud dengan penafian di sini adalah nafyu al-ibtalu li ibadihi ma siwallah, yaitu membatalkan atau membatilkan segenap peribadahan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya tidak ada peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah, karena di dalam kalimat la ilaha itu sudah mengandung nafiyu, menafikan segala bentuk peribadahan. Fala yakfin nafyu biduni isbat. Maka tidak cukup seseorang menafikan tanpa mengisbatkan. Tidak cukup seseorang menafikan tetapi tidak menetapkan. Walal isbatu biduni nafyi. Demikian juga menetapkan tapi tidak menafikan. Tidak cukup seseorang mengatakan, meyakini bahwasannya seseorang mengatakan saya meyakini bahwasannya yang berhak diibadahi hanya Allah saja, sementara ia tidak menafikan bahwasannya beribadah kepada selain Allah adalah kebatilan, sementara itu tidak ia yakini, atau sebaliknya, menafikan segala bentuk peribadahan tetapi tidak menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi satu-satunya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Labudda minhuma jami'a, maka keduanya harus ada secara beriringan. Ibaratkan dua sisi mata uang, keduanya harus ada. Baik yang menafikan maupun yang mengifbat. Baik yang menafikan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah, juga penetapan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Kalau ini difahami, maka sebenarnya sangat mudah sekali permasalahan-permasalahan sosial keagamaan yang berkembang dewasa ini. Ketika seorang muslim menghadapi, sebagaimana tadi sore saya sampaikan, apakah mengucapkan hari Natal itu boleh atau tidak? Mudah saja. Karena ucapan selamat Natal itu terkait kepada penetapan bahwasannya Isa adalah anak Allah yang disembah. Dan kita mengetahui kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, penafian itu harus ada. Illallah, dan penetapan itu pun harus ada, kecuali hanya Allah saja. Jadi ketika ada orang yang mencoba, mereka-reka menebarkan akidah sesatnya, maka kita bisa menangkap sebenarnya ini adalah perkara yang sudah jelas, di mana seorang muslim tidak boleh untuk kemudian berada bersama mereka, apalagi dengan alasan toleransi. Toleransi itu tidak ada dalam urusan beragama. Kalau toleransi beragama itu namanya pluralisme. Kalau pluralisme menganggap semua agama itu baik dan benar. Sementara kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sedangkan yang lain adalah kebatilan. Yang lain adalah batil. Maka kalau orang mengukur dengan ukuran toleransi, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang intoleran. Surat Al-Kafirun itu intoleran. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maknanya bukan bagimu agamamu artinya kita hormati, bukan. Bagimu agamamu karena itu batil, meyakini bahwasanya agama yang mereka itu adalah kebatilan. Maka saya tidak ingin masuk ke dalam, maka seorang muslim tidak boleh masuk ke dalam urusan agama mereka. Gitu. Bagiku agamaku. Nah, inilah makna kalimat bahwasannya tidak cukup seseorang meyakini bahwasannya peribadahan yang hak hanya untuk Allah saja, ya. Tetapi ia pun harus mengiringi keyakinan itu sesungguhnya ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu adalah kebatilan. Inilah hakikat daripada keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ketika ia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun harus meyakini bahwasannya peribadahan-peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah adalah sesuatu yang batil. Falladhi ya'budullaha, maka seseorang yang beribadah kepada Allah, wala ya'budu ma'ahu ghairuh, dan dia tidak beribadah bersamaan kepada selain Allah. Lakin akan tetapi, la ya'taqidu, akan tetapi dia tidak meyakini, butlanan ibadatil awthan wat tawagid, batilnya beribadah kepada paganisme, berhala-berhala ataupun togut-togut. Wa yaqul, kemudian ia mengatakan, annasu ahrarun fi aqaidihim kullun lahu aqidatuhu, manusia itu memiliki kebebasan berkeyakinan, semuanya ia memiliki akidahnya masing-masing. Nah, ini kalimat liberal. Kalimat liberal seperti ini. Wala ya'taqidu anna hadza batil, sementara ia tidak meyakini sesungguhnya itu adalah sebuah kebatilan. Fahadza kafirun billah, maka ini termasuk kafir kepada Allah azza wa jal. Ya. Li'annahu munaqidun li syahadati, karena sesungguhnya ini adalah bertentangan dengan syahadat. Dengan syahadat. An la ilaha illallah. Li'annaha tashtamilu ala nafi wal ithbat, karena di dalam persaksian tersebut ada unsur menafikan dan unsur menetapkan. Ya. Kan banyak sekarang orang dengan slogan-slogan liberalisme atau pluralisme yang menyatakan kurang lebih hampir sama seperti itu. Setiap orang memiliki kebebasan beragama. Setiap orang memiliki kebebasan beragama. Sementara kalimat itu, kalimat semua orang memiliki kebebasan beragama, kalimat itu seakan membolehkan orang itu memilih agama selain Islam. Maka ini tidak boleh. Ini kalimat yang tidak boleh. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Barang siapa yang mencari selain agama di luar Islam, maka tidak akan diterima. Ya. Tidak akan diterima. Nah, kalimat-kalimat kaum liberal, kalimat-kalimat kaum pluralis, yang menganggap semua agama itu baik, benar, itu menunjukkan tidak ada agama yang batil. Kalau menganggap semua agama baik dan benar, itu berarti tidak ada agama yang batil. Artinya semua agama baik dan benar. Padahal jelas, selain Islam, maka batil. Ini adalah kalimat-kalimat, slogan-slogan yang kemudian menjadikan syubhat. Yang dari sinilah kemudian muncul istilah toleransi beragama. Toleransi beragama. Toleransi beragama artinya ya kita hormati. Oh, tidak bisa. Tidak ada penghormatan untuk sebuah kebatilan. Tidak ada sebuah penghormatan untuk sebuah kebatilan. Nah, lantas kenapa mereka ini? Ya, harus didakwahi sebenarnya. Didakwahi. Didakwahi mereka. Di dalam pemerintahan Islam, didakwahi mereka, diajak mereka untuk memeluk Islam. Manakala mereka tetap, mereka diperintahkan untuk membayar jizyah. Sebagai bentuk kompensasi, bahwasanya mereka hidup di tengah kaum muslimin, hidup berada di bawah pemerintahan kaum muslimin, dijamin keamanannya, dia harus membayar jizyah. Itu aturan. Nah, sehingga kita mengetahui bahwasannya kalimat-kalimat yang sekarang ini sedang dihembuskan dalam rangka untuk menghancurkan akidah kaum muslimin, dalam rangka untuk menggeser kekokohan akidah kaum muslimin, itu sedikit demi sedikit dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan kehancuran Islam dan kaum muslimin. Na'udzubillah. Dan banyak yang melakukan hal seperti ini. Kalau dulu mereka adalah kaum orientalis, dikatakan orientalis karena mereka mempelajari orang-orang timur, kebudayaan-kebudayaan timur, dikatakan orientalis. Hasil dari penelitiannya, hasil dari proses dia mencermati, mengamati apa yang terjadi di dunia timur, itu kemudian untuk merekomendasi bagaimana upaya menghancurkan keberadaan orang-orang timur itu sendiri. Kita tahu bagaimana pasca terjadinya perang salib di Cordoba, di Andalusia, ketika pasukan salib gabungan antara Spanyol dan Portugal atau Portugis berhasil menguasai wilayah-wilayah kaum muslimin, kemudian kaum muslimin dihadapkan hanya pada dua pilihan. Ganti agama, memeluk Kristen, menjadi orang Nasrani, atau menghadapi inkuisisi. Apa itu inkuisisi? Inkuisisi adalah mereka dikumpulkan di lapangan, kemudian mereka dibantai, dibunuh. Hanya ada dua pilihannya. Bagi yang beralih agama, masuk Nasrani, maka dibolehkan hidup. Tapi bagi yang tidak mau memilih untuk menjadi Nasrani, mereka dikumpulkan di lapangan untuk dibantai. itu pasca perang salib. Dan beberapa tahun kemudian, ya, pimpinan Katolik memutuskan bahwasannya untuk bumi sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Untuk bumi belahan timur diserahkan kepada Portugis. Maka kemudian berbondong-bondong orang Portugis datang ke belahan timur. Termasuk diantaranya masuk ke Selat Malaka, masuk ke Indonesia Timur, yang ketika itu di Indonesia Timur ada Kesultanan Ternate. Mereka masuk ke wilayah Indonesia Timur, berada di tengah-tengah kaum muslimin, melakukan pemurtadan, maka kemudian Sultan Ternate tidak ridho rakyatnya dimurtadkan, terjadi peperangan. Jadi kalau kita melihat sejarah bahwasannya orang-orang Portugis datang ke Nusantara, karena waktu itu belum Indonesia namanya, datang ke Nusantara, masuk ke wilayah Kesultanan Ternate, itu dalam aroma, masih dalam aroma perang salib. Karena apa? Karena setelah pembagian wilayah timur untuk Portugis, mereka kemudian berbondong-bondong masuk ke wilayah timur, termasuk diantaranya adalah ke Nusantara. Yang di Nusantara waktu itu sudah berdiri kesultanan-kesultanan. Ada Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, Kesultanan dan macam-macam. Yang intinya di Nusantara waktu itu sudah merupakan wilayah Islam. Sudah merupakan wilayah Islam. Datang Portugis dengan hawa, nafsu, perang salibnya. Maka terjadilah peperangan dengan Portugis. Sultan Khairun ditipu untuk berunding, setelah itu ditangkap dan dibunuh. Dilanjutkan dengan putranya Sultan Babullah. Menghadapi tentara Portugis yang masih memiliki, membawa dendam perang salib. Dan dilampiaskan di Indonesia Timur, di wilayah Kesultanan Ternate. Jadi, kalau kita mau melihat sejarah, siapa sebenarnya yang tidak toleran? Adakah sebuah wilayah yang dikuasai kaum muslimin, kemudian orang-orang yang berbeda agama, kemudian harus menghadapi inkuisisi seperti yang dilakukan oleh pasukan salib? Hanya orang-orang Nasrani yang melakukan inkuisisi. Membantai kaum muslimin karena tidak mau berpindah agama. Membantai kaum muslimin karena tidak mau murtad. Dibunuh. Adakah di dalam sejarah Islam, tarikh Islam, satu wilayah yang dikuasai oleh tentara kaum muslimin, kemudian penduduk yang non-muslimnya itu dibantai, dikumpulkan, harus memilih, harus memeluk Islam, kemudian dibantai seperti oleh tentara salib seperti itu? Silakan teliti sejarah, silakan teliti perjalanan tarikh. Hanya orang-orang di luar Islam yang sedemikian bengis, yang sedemikian tidak toleran terhadap kaum muslimin. Bila kaum muslimin mayoritas, maka penduduk non-Islam yang minoritas akan aman. Itu sudah terbukti di mana-mana. Tapi manakala sebuah negara, sebuah negeri, kaum musliminnya minoritas, habis sudah. Adzan tidak boleh keras. Wanita tidak boleh menutup hijab. Dan segala macam aturan lainnya. Ini bentuk-bentuk diskriminasi. Bentuk-bentuk yang menjadikan bukti bahwasannya toleransi itu digunakan hanya untuk kepentingan, ya, dalam rangka untuk mengelabui kaum muslimin. Sama seperti sekarang, terus digembar-gemborkan oleh kaum liberalis, kaum pluralis, toleransi, toleransi, toleransi. Ya. Coba lihat ke sana, ke Nusa Tenggara Timur, ke NTT. Ya. Mau mendirikan musola saja susah. Ya. Nah, diskriminasi tetap ada. Ya. Karenanya, ya, bagi seorang muslim, ia harus, ya, benar-benar memperhatikan tentang masalah akidahnya. Memperhatikan benar tentang masalah tauhidnya. Dan dimanapun pula, walaupun di Saudi sudah menjadi negeri tauhid, dakwah tauhid tidak pernah berhenti di sana. Di Saudi yang negeri itu sudah berdasarkan tauhid, tetap dakwah tauhid itu terus ada. Di mimbar-mimbar Jumat, penjelasan-penjelasan para ulama, terus tauhid itu terus di ya, disampaikan, walaupun sudah jadi negara tauhid, ya. Apalagi di negeri kita, di mana kesyirikan masih bertebaran di mana-mana, tentu harus lebih lagi, ya, lebih lagi untuk menggencarkan dakwah tauhid ini. Kalau di Saudi ada orang mau berbuat kesyirikan, orang nongol saja, ya, ada satu perilaku yang dicurigai, dia melihat makam para sahabat atau makam baki misalnya, terus ketahuan kok ini gelagatnya seperti mau melakukan, ya, tabaruk atau apa, maka langsung diusir oleh aparat. Ya. Itu di negeri tauhid. Nah, apalagi di negeri kita. Ya. Artinya apa? Artinya di sana pemerintah melarang orang untuk mendekati, atau kalau sampai terjadi kesyirikan, pemerintah melakukan tindakan tegas. Ada lembaganya yang melakukan patroli, yang melakukan pengawasan, kontrol. Jangan sampai masyarakat melakukan perbuatan syirik, itu ada. Bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Lembaga mengurusi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Itu di negeri Saudi yang sudah seperti itu, pemerintahnya tegas, masih mendakwahkan tauhid. Lah, di negeri kita, ya, di mana kesyirikan malah dikembangbiakan. Ya. Dikembangbiakan. Ya. Bahkan dijadikan bisnis. Travel-travel ini sedang panen. Apa? Ya. Paket ziarah Wali Songo. Ya. Wisata religi. Ya. Apa paketnya? Paketnya, ya, ziarah makam Wali Songo. Ya. Ya. Dari mulai, ya, Wali Songo mungkin Sunan Kalijogo, Jogo Kali. Ya. Sampai kepada wali-wali lainnya. Nah, ini praktek ini terus dikembangkan. Jadi bisnis. Bahkan di beberapa daerah itu menjadi APBD. Sumber pendapatan daerah. Yang tadinya tidak ada kuburan, dibuat kuburan. Entah namanya Mbah Gila. Entah namanya kuburan keramat apa, ya. Nah, itu dijadikan sebagai destinasi wisata religi. Di pantai utara ada nama Pulau Panjang. Dulu tidak ada kuburan. Sekarang beramai-ramai orang datang ke sana, nyebrang ke laut. Karena apa? Satu, bisa menghidupi para nelayan yang punya perahu, nganter, antar jemput. Dua, ekonomi di sekitar daerah itu jadi hidup. Hanya itu. Tapi kesyirikan, orang datang ke situ. Untuk melihat kuburan yang tidak jelas asal-muasalnya. Kuburannya siapa ini? Syekh Abu Bakar. Siapa itu Syekh Abu Bakar? Oh, penyebar agama di daerah sini. Ya, gampang saja buat karangan. Nah, ini kenyataan. Kenyataan bahwasannya di tengah masyarakat kita, kesyirikan itu ditumbuh suburkan. Kesyirikan itu ditumbuh suburkan. Ketika kita berbicara tentang kesyirikan-kesyirikan, maka kemudian tudingan itu anti ziarah. Loh, jadi berbeda kan? Kita membolehkan ziarah kubur, tapi tidak, kita tidak membolehkan untuk melakukan bentuk kesyirikan-kesyirikan dari adanya praktek-praktek pengamalan kunjungan-kunjungan ke makbaroh seperti itu. Nah, inilah kenyataan yang ada di tengah masyarakat kita, sehingga dakwah tauhid harus lebih gencar lagi, harus lebih serius lagi, diseriusi. Ya. Mungkin orang akan mengatakan, kok khutbahnya tauhid lagi. Iya memang, harusnya begitu. Ya. Tauhid harus terus dikedepankan. Ya. Di negeri Saudi yang sedemikian ketat pengawasannya. Ya. Jangan sampai terjadi tindakan melakukan kesyirikan. Itu terus dakwah itu tauhid terus digencarkan, apalagi di negeri kita. Ya. Di negeri kita. Ya. Ya. Nah. Yang tidak ada aparat khusus untuk menangkal kesyirikan seperti ini. Maka kita harus lebih fokus, lebih serius menyampaikan dakwah tauhid ini. Dan disitulah letak pentingnya kita mempelajari kembali masalah akidah, pentingnya mempelajari kembali masalah tauhid untuk agar bisa mendakwahkan yang demikian ini. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.